Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakbusu syaribahu hatta yabduwa humratus syafah. Ini masih menjelaskan tentang kesunahan-kesunahan yang ada di hari Jumat, yaitu sunnah untuk memotong kumis, ya. Syarib ini artinya kumis. Sunnah memotong kumis di hari Jumat, dan batas memotong kumis ini hingga bibir, merah bibir terlihat. Jadi kalau kumis sudah sampai ke bibir, itu kesunahannya dipotong, ya. Dan batas pemotongnya tadi sampai bibir terlihat. Wa izalatu rihin karih. Kesunahan berikutnya adalah menghilangkan bau yang tidak enak, ya. Baik bau badan, bau mulut ataupun yang lain. Wawasahin, dan juga menghilangkan kotoran-kotoran tubuh. Wal mu'tamadu fi kaifiyati taqlimil yadain. Ini cara memotong kuku, ya. Cara memotong kuku menurut pendapat mu'tamad. Cara memotong kuku adalah ayyabtadi bi musabbihati yamini ila khinsiriha. Pertama, memulai memotong kuku dengan memotong jari telunjuk tangan kanan. Jadi jari telunjuk tangan kanan itu pertama kali kuku yang dipotong. Lalu setelah itu ke samping hingga sampai ke jari kelingking. Jadi jari telunjuk ke jari tengah, jari manis, kemudian jari kelingking. Tsumma ibhamiha. Setelah jari kelingking baru jari ibu jari, ya. Setelah jari kelingking baru ibu jari jempol. Tsumma khinsiri yasariha ila ibhamiha ala tawali. Kalau di tangan kiri itu berbeda dengan tangan kanan. Di tangan kiri dimulai dari jari kelingking, kemudian ke samping hingga sampai ke ibu jari. Jadi jari kelingking, manis, tengah, telunjuk, kemudian ibu jari. Warijla ini ayabta diabihin siril yumna ilahin siril yusra ala at-tawali. Kalau cara memotong kuku memotong kuku kaki itu adalah dimulai dari jari kelingking kaki kanan, ya. Jari kelingking kaki kanan, kemudian ke samping, terus berurutan hingga sampai ke jari kelingking kaki kiri. Jadi jari kelingking kaki kanan, kemudian jari tengah, jari kelingking kaki kanan, kemudian manis, tengah, telunjuk, jempol kaki kanan. Setelah jempol kaki kanan, lalu jempol kaki kiri, telunjuk, manis, tengah dulu, ya, tengah, manis, kemudian kelingking. Jadi kalau kaki itu berurutan, ya, tidak seperti tangan kanan tadi yang mengakhirkan jari jempol. Wayan bakil badaru bi wasli mahalil qalmi. Sebaiknya bergegas untuk membasuh. Jadi sayogjanya atau sebaiknya bergegas membasuh bekas kuku yang dipotong. Jadi setelah memotong kuku itu kesunahannya langsung membasuh bekas potongannya. Wa yusannu fi'lu dzalika yaumal khamisi wa bukratal jum'ah. Kesunahan memotong kuku adalah di siang hari Kamis dan di pagi hari Jumat. Wa karihal muhibbut tabariyu natfa sya'ril anfi. Seorang ulama yang bernama Al-Muqib At-Tabari, beliau tidak suka mencabut rambut hidung, mencabut bulu hidung. Qal bal yakussuhu li haditsin fihi. Muhib At-Tabari menambahkan kesunahannya tidaklah mencabut tetapi memotong, karena ada hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i berkata, man nadzafa thawbu qalla hammu wa man tabarrihu zada aklu. Ini termasuk satu quote dari Imam Syafi'i ya, bahwa seseorang yang bajunya bersih maka sedikit sekali kesusahan yang dialami. Jadi kalau baju seseorang bersih, tubuh bersih, itu biasanya pikirannya juga ikut bersih ya. Biasanya pikiran-pikiran yang negatif itu jauh dari seseorang yang baju dan pakaiannya bersih. Dan seseorang yang baunya wangi maka akalnya akan bertambah, kecerdasannya akan bertambah. Ini menurut Imam Syafi'i. Karena memang kadang bau wangi itu memudahkan kita untuk berpikir ya, memudahkan kita untuk berpikir karena nyaman. Penciuman itu memang berpengaruh ke pikiran seseorang ya. Kemudian wasunna insotun sukutun ma isgoin li khutbah. Disunahkan untuk insot ya. Insot ini adalah diam beserta dengan memperhatikan. Jadi tidak hanya diam saja, tapi diam dan memperhatikan ke khutbah. Wa isanu dzalik wa in lam yasma'il khutbah. Insot ini tetap disunahkan walaupun tidak mendengarkan khutbah. Naam al aula li ghulisami ayastahila bitilawah wa dzikri sirran. Memang benar bahwa kesunahan mendengarkan khutbah itu berlaku walaupun tidak mendengar, walaupun tidak terdengar. Tetapi bagi orang yang tidak mendengarkan khutbah, bagi orang yang tidak mendengarkan khutbah itu lebih baiknya menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an atau berzikir secara pelan. Jadi ada kesunahan lain ya bagi yang tidak mendengar. Wa yukrahul kalamu wallahu a'lamu bis-shawabi.